abadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuh talabah rahmatullah barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adab wa Dawa lil Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Baik, pada pasal sebelumnya disebutkan oleh mu'allif rahimahullah bahwasannya doa adalah senjata, senjata yang sempurna, senjata yang ampuh. Nah, ketika senjata itu berada di tangan seorang yang kuat, orang yang mahir menggunakannya, dan tidak ada penghalang-penghalang, maka akan menjadikan senjata tersebut mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Baik, maka demikian pula doa. Doa itu adalah senjata yang ampuh, senjata yang luar biasa. Maka ketika seorang yang berdoa itu sungguh-sungguh mengumpulkan hatinya, dan di sana tidak ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, maka mesti pasti akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Baik, berikutnya qala rahimahullah asabi faslun baina doa wal qadar. Berikutnya adalah antara doa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hauna su'alun masyhurun wa huwa. Maka di sana terdapat satu pertanyaan yang masyhur, yaitu qala annal mad'uwa bihi in kana qad kutira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Yang pertama, bahwasanya sesuatu yang seseorang berdoa untuknya, yang dia memohon, maka jika sesuatu itu yang telah ditakdirkan, sesuatu itu telah Allah tetapkan, maka mesti, ya, mesti akan terjadi, ya, pasti akan terlaksana. Qala da'abil abdu awlamnya jeru, baik orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang tersebut meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi, ya, jika sesuatu itu adalah perkara yang Allah telah takdirkan. Nah, sebaliknya qala wa illam yakun qad qutira lam yakun. Ya, perkara kedua, kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka tidak mungkin akan terjadi. Ya. Baik salahul abdu amlam yas'alhu. Ya. Sama saja hamba itu berdoa memohon atau tidak, maka tidak akan terjadi. Ya. Baik, ini dua perkara yang menjadikan soal, ya, pertanyaan pada kebanyakan manusia. Untuk apa berdoa? Ya. Kalau sesuatu itu sudah Allah takdirkan, mesti terjadi. Kamu memohon, kamu berdoa atau tidak? Sebaliknya, untuk apa berdoa itu? Kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan menimpamu, tidak akan menimpa kamu, ya, baik kamu berdoa ataupun tidak. Nah, baik. Qala fadhanna ta'ifatun sihhata hadza su'al. Maka sekelompok manusia menyangka benarnya pertanyaan ini, ya, menganggap ini sesuatu yang benar, sesuatu itu kalau sudah Allah takdirkan mesti terjadi, ya. Kalau tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi, ya. Baik kamu berdoa ataupun tidak, ya. Maka fatarakat doa wa qalat la faidata fi, ya. Maka kelompok ini yang menganggap benarnya dua pertanyaan tadi meninggalkan doa, tidak ada faedahnya doa berarti, ya. Kalau Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, maka mesti terjadi. Sebaliknya, kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan terjadi, ya. Berdoa ataupun tidak, ya. Baik, ini kelompok pertama. Qala wa haula ma farti jahlihim wa dalalihim mutanaqidun. Maka kelompok ini mereka bersama dengan besarnya kebodohan mereka dan kesesatan mereka, mereka itu bertentangan, berlawanan, ya, antara keyakinan dan perbuatan mereka, ya. Orang-orang yang berpendapat demikian itu tanakut, ya, antara keyakinan dan perbuatannya. Qala fa inna tarda mazhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab. Karena tetapnya mazhab mereka, ya, mazhab bahwasannya doa itu tidak ada faedahnya, ya. Kalau Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, berarti mesti terjadi, ya. Kalau Allah tidak tetapkan, Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi, berarti tidak ada faedahnya doa, ya. Maka konsekuensinya pendapat ini mengingkari seluruh sebab-sebab, ya. Tidak perlu melaksanakan sebab-sebab, tidak perlu menempuh sebab-sebab, tidak perlu wasilah, ya. Kalau Allah takdirkan mesti terjadi, ya. Tidak perlu berusaha, ya. Tidak perlu menempuh sebab-sebabnya, ya. Maka itu sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan mereka sendiri. Baik, contohnya qala fa yuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang berpendapat, berkeyakinan sesuatu itu kalau sudah Allah takdirkan mesti terjadi, baik dia melakukan sebab atau tidak, ya. Baik dia mengambil sebab-sebabnya ataupun tidak, pasti terjadi. Qala in kana sibau warriyu qad qutira laka fala budda min wuqi'ihima, ya. Contoh yang mudah, gampang, ya. Kalau seandainya kenyang, ya, rasa kenyang itu dan rasa puas dari air minum itu telah Allah takdirkan untukmu, maka mesti terjadi pada kalian, ya. Kenyang dan puas dari minum itu mesti terjadi, ya. Qala akalta am lam ta'kul, ya. Baik kamu makan ataupun kamu tidak makan, ya. Kamu ngambil sebab, ya, masak nasi kemudian kalian makan atau tidak. Kalau Allah takdirkan kenyang, maka mesti kenyang, ya. Qala wa illam yuqaddara lam yaqa'a akalta am lam ta'kul, ya. Sebaliknya, kalau kenyang itu dan puas dari minum itu tidak Allah takdirkan terjadi pada kalian, maka tidak akan terjadi, baik makan ataupun tidak. Qala wa in kana al-waladu qad qutira laka fala budda minhu uti tazawjata wal amata aw lam tutaq. Demikian pula, kalau seandainya Allah takdirkan kamu itu punya anak, punya keturunan, ya, maka pasti terjadi, pasti kamu akan dapat anak itu, ya. Baik engkau menikahi istri kalian atau budak-budak perempuan kalian ataupun tidak, ya, mesti ada anak itu. Qala wa illam yuqaddar lam yakun, demikian pula sebaliknya, kalau Allah tidak takdirkan kalian punya anak, maka tidak akan terjadi, tidak akan punya kalian anak, ya. Baik kalian menikah ataupun tidak. Qala fala hajata ila tazawuji wa tasarri wa halumma jarro, ya. maka tidak butuh bagi kalian untuk menikah dan mengambil budak perempuan. Ya. Dan demikian seterusnya. Ya. Buktinya apa? Mereka takut. Mereka ketika lapar yang ngambil makan, ya. Mahaus minum. Ya. Nah, kalau konsekuensi pendapat mereka, keyakinan mereka, ya, apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi tanpa harus mengambil sebab, tanpa harus melakukan sebab-sebabnya, ya duduk saja, diam saja. Kalau Allah takdirkan kenyang, maka sudah akan kenyang sendiri, tidak perlu makan, ya, tidak perlu minum dan seterusnya. Ya. Nah, maka itulah bentuk tanakut mereka, ya. Keyakinan dan perbuatannya berbeda, ya, bertentangan. Ya. Baik. Qala rahimahullah fahal yaqulu hadza aqilun aw adamiyun. Maka apakah ada orang yang berakal yang berpendapat seperti ini, ya? Maka enggak mungkin, ya. Ada seorang yang menyatakan demikian. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang sudah, duduk saja nanti kenyang sendiri, gitu, ya. Qala balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasharatil asbabil lati biha qawamuhu wa hayatuhu. Bahkan hewan-hewan yang tidak bisa ngomong saja, hewan-hewan yang tidak bisa berbicara itu ditabiatkan pada mereka untuk melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut tegaknya kehidupan mereka. Ya. Ketika mereka lapar cari makan, ya kan? Binatang-binatang yang tidak bisa bicara itu, ya ayam atau semuanya, ketika lapar mencari makanan, ya. Dan seterusnya, haus ya minum, ya. Mereka enggak diam saja, ya. Berusaha mereka. Qala fal hayawanatu aqalu wa afhamu min haula alladzina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Maka hewan-hewan yang mereka tidak memiliki akal itu lebih maham, lebih paham dibandingkan dengan orang-orang yang seperti tadi pendapatnya, yang mereka itu bahkan seperti binatang dan lebih sesat lagi, ya. Baik, maka ini kelompok pertama yang berpendapat bahwasannya tidak berfaedah doa itu, ya. Kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi, ya. Qala wa taqaya sabaduhum wa qala. Kemudian sebagian dari mereka, ya, yang merasa lebih cerdas, ya. Mereka merasa lebih cerdik dibandingkan dengan kelompok pertama tadi. Wa qala al-istighalu bidu'a min babit ta'budil mahdi. Yutibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'firun fil matlub biwajhin ma. Mereka berani menyatakan bahwasannya seseorang menyibukkan diri dengan doa, ya, melakukan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata min bab ta'abbud, ya, beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dia itu semata-mata murni bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala kan membalas, memberi pahala orang-orang yang berdoa, ya. Tanpa ada kaitan, tanpa ada ikatan, tanpa ada pengaruh terhadap apa yang mereka inginkan dari sisi manapun, tidak ada pengaruhnya, ya. Tidak ada pengaruhnya antara terjadinya apa yang dia inginkan, terlaksananya apa yang dia berdoa, yang dia minta dalam doanya itu dengan doanya itu tidak ada kaitannya. Ya. Doa itu sendiri, dikabulkannya doa itu satu sendiri, ya. Satu yang lain. Ya. Tidak ada kaitannya sama sekali. Doanya dia itu semata-mata ibadah. Dia mendapatkan pahala dari doa tersebut. Ya. Dikabulkannya doa, ya. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu perkara yang lain. Terpisah, tidak ada kaitannya sama sekali. Gitu, ya. Ini kelompok kedua yang lebih cerdas dibanding yang pertama tadi. Ya. Baik, qala wa la farqa inda hadzal mutakayyis bainad du'a wa bainal insaq anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thir fi husulil matlub. Maka menurut kelompok kedua ini, ya, kelompok yang merasa lebih cerdik ini, bahwasannya tidak ada bedanya orang yang berdoa bersungguh-sungguh menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan orang yang diam saja, tidak memohon, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengaruh terlaksananya apa yang dia inginkan, apa yang dia minta, ya, itu tidak ada kaitannya, ya. Tidak ada bedanya orang yang memohon berdoa dengan orang yang diam, ya. Karena tadi doa itu tidak ada kaitannya dengan dikabulkannya doa, terlaksananya apa yang dia inginkan itu tidak ada pengaruhnya. Doa itu sesuatu, dikabulkannya doa sesuatu yang lain. Tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Maka sama saja orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa dalam terkabulkannya doa, terlaksananya apa yang diinginkan itu tidak ada bedanya, sama saja orang yang berdoa dan tidak berdoa itu. Qala wartibatu du'a indahum bihi kartibatu sukun wala farqo. Maka menurut mereka, kaitan doa dengan orang yang tidak berdoa, ya, orang yang berusaha dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang diam, orang yang tidak beramal, orang yang tidak berdoa dalam terlaksananya keinginan itu sama saja, ya. Karena tadi, ya, doa itu sayun qabulu du'a atau husulul matlub itu satu yang lain, ya. Tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Baik, waktu ini, ya, paham, ya. Doa itu ibadah murni, tidak ada kaitannya dengan terlaksananya, terkabulkannya keinginan seseorang, ya. Jadi doa itu sesuatu, dikabulkannya doa sesuatu yang lain, ya. Tidak ada kaitannya sama sekali, ya. Tidak ada irtibatnya, ya. Maka orang yang berdoa dengan orang yang diam sama saja, ya. Dalam terjadinya apa yang dia inginkan, mendapatkan apa yang dia harapkan itu sama, ya. Orang yang berdoa dengan orang yang diam sama. Kenapa? Karena doa itu tidak ada kaitannya dengan dikabulkannya doa. Menurut pendapat ini, doa itu semata-mata ibadah yang murni, ya. Orang dapat pahala dari doanya tadi, ya. Tidak ada kaitannya tapi dengan terjadinya apa yang dia harapkan, ya. Baik. Nah, ini kelompok kedua, ya. Qala wa qala ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Kemudian kelompok ketiga yang lebih cerdas, ya, dari kelompok kedua dan pertama, ya. Qala balid du'a alamatun mujarradatun. Nasabaha Allah Subhanahu wa taala amaratan ala qada'il hajati. Kelompok ketiga yang lebih cerdas dari yang pertama dan kedua, mereka menyatakan bahkan doa itu adalah tanda, ya, alamat, semata-mata tanda yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai tanda-tanda terlaksananya hajat dia, ya, terpenuhinya kebutuhan dia, ya. Doa itu semata-mata tanda, ya, semata-mata alamat yang Allah jadikan pada seorang hamba itu sebagai bentuk terlaksananya kebutuhan dia, ya. Qala fa mata waffaqallahu al-'abda du'a'a kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat, ya. Maka kapan saja, ya, siapa saja yang Allah berikan taufik untuk berdoa, maka itu merupakan tanda, ya, tanda-tanda bahwasannya kebutuhan dia, keinginan dia, hajat dia itu akan terpenuhi, ya. Semata-mata tanda yang menunjukkan bahwasannya keinginan dia akan terkabul, ya. Semata-mata tanda bahwasannya harapan dia akan terjadi, ya. Ini kelompok ketiga. Baik. Kelompok pertama, doa itu tidak ada pengaruhnya, ya, sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali, ya. Baik, ini yang paling jauh, yang paling bodoh. Kemudian yang lebih cerdas lagi, doa itu semata-mata ibadah yang murni, tidak ada kaitannya dengan terlaksananya keinginan seseorang. Tidak ada kaitannya dengan terkabulkannya harapan seseorang, ya. Doa sendiri, terkabulnya doa itu suatu yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, doa itu semata-mata tanda, semata-mata alamat akan terkabulkannya keinginan dia, ya. Akan terlaksananya apa yang dia inginkan. Nah, taikala wahada kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zamanis syita. Yang seperti ini mereka mencontohkan seperti kalau kalian melihat ada awan yang hitam dingin di musim dingin, ya, di musim penghujan kalau tempat kita, ya, ada segumpal awan di atas langit, ya. Maka awan itu semata-mata fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtir, ya. Awan itu tanda, dalil yang menunjukkan bahwasannya akan turun hujan, ya. Nah, demikian pula orang yang berdoa, ketika dia berdoa, maka itu tanda, alamat hajat dia akan terpenuhi, ya. Kebutuhan dia akan terlaksana, ya. Ini kelompok ketiga. Doa itu hanya sekedar tanda, alamat Allah Subhanahu wa taala kan kabulkan keinginan dia. Ya. Taqala rahimahullah qalu. Mereka menyatakan wa hadza hukmu taati ma'at tawab wal kufri wal ma'asi ma'al iqab. Ya. Maka demikian pula hukum ketaatan-ketaatan dibandingkan dengan pahala, ya. Antara ketaatan dan pahala, kekafiran, kemaksiatan dengan azab, dengan hukuman. Qala hiya amaratun mahdatun liwuqu'i tsawabi wal iqab. Maka demikian pula ketaatan atau kekufuran, kemaksiatan itu semata-mata tanda, ya. Semata-mata tanda akan terjadinya pahala dan hukuman pada seseorang, ya. Kalau seorang berbuat taat, oh berarti itu tanda orang ini akan dapat thawab, akan dapat pahala, akan dapat ganjaran, ya. Sebaliknya, kalau seseorang itu berbuat kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kejelekan, itu tanda orang ini akan dapat hukuman, akan dapat iqab, ya. Qala la annaha asbabun lahu, ya. Bukan ketaatan itu sebab mendapatkan pahala, bukan kekafiran, kemaksiatan itu sebab dia berhak mendapatkan iqab, ya. Ini pendapat ketiga, ya. Alamatun mujarrada, semata-mata tanda, ya. doa itu semata-mata tanda Allah akan kabulkan keinginan dia. Allah Subhanahu wa taala akan realisasikan apa yang dia harapkan. Ya. Qala wa hakadha indahum al-kasru mal inkisar wal harfu mal ihraq wal izhaku mal qatl. Laisa shay'un min dzalika sababan al-batta. Nah, demikian pula menurut mereka, ya, memecah itu bukan sebab terjadinya sesuatu yang pecah, sesuatu yang rusak. Ya, itu bukan karena dipecah, bukan karena dipukul, bukan karena dijatuhkan. Ya. Wal harfu malifra, demikian pula kebakaran itu sebabnya bukan karena dibakar, ya, bukan karena disulut dengan api. Ya. Wal izhah mal qatl, demikian pula terjadinya pembunuhan, kematian itu bukan karena dibunuh, ya, bukan karena disembelih atau dibunuh dengan cara yang lain, bukan, ya. Lalu apa itu? Ya, itu bukanlah sebab, ya, sama sekali bukan menjadi sebab terjadinya kebakaran itu bukan karena dibakar, terjadinya pecah pada satu benda, rusak pada satu benda itu bukan karena dirusak, ya. Kematian itu bukan karena dibunuh. Ya. Qala wal irtibatu bainahu wa bainama yatarattabu alaihi, tidak ada kaitannya sama sekali, ya, antara sebab dan akibat itu, ya. Qala illa mujarradal iqtiran al-adi la ta'thiru sababi, ya. Kecuali hanya semata-mata keterkaitan yang biasa demikian, ya, bukan sebab akibat, ya, bukan sebab akibat. Mati itu bukan karena dibunuh, ya, sudah karena mati, ya, itu, ya. Taib. Terbakar itu bukan karena disulut dengan api, ya. Itu hanya keterkaitan yang kebiasaannya demikian, gitu, ya. Baik. Qala wa qalu bidzalika al-hissa wal aqla wa syar'a wal fitrah. Ya, maka kelompok ketiga ini dan yang lainnya mereka menyelisih kenyataan, ya, yang terlihat dengan indera, ya. Sesuatu yang indrawi terlihat nyata kita saksikan. Wal aqla, demikian pula menyelisi akal yang sehat, ya, akal yang masih sehat, ya. Wasara, menyelisi syariat, menyelisi fitrah, ya. Qala wasairu tawaifil uqala, demikian pula menyelisi seluruh kelompok-kelompok dari orang-orang yang berakal. Qala bal ashaqu alaihimul uqala'u, ya. Bahkan mereka ini membuat tertawa orang-orang yang berakal, menjadikan bahan tertawaan, menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang berakal, ya. Baik. Ini dua perkara, dua soal, ya, yang terdapat padanya tiga kelompok manusia, ya. Apakah sesuatu itu kalau telah Allah tetapkan maka mesti akan terjadi, sebaliknya sesuatu itu kalau tidak Allah tetapkan, tidak Allah takdirkan, tidak akan terjadi, ya. Qala wasawabu annaha huna qisman salisan, maka al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyatakan dan yang benar bahwasannya di sana ada bagian yang ketiga, ya, perkara yang ketiga, ya. Yang pertama tadi, sesuatu itu kalau Allah telah tetakdirkan maka pasti terjadi, baik dia berdoa atau tidak. Ya. Yang kedua, kalau sesuatu tidak Allah takdirkan, tidak Allah tetapkan, tidak akan terjadi, baik dia berdoa, memohon ataupun tidak. Nah, maka yang benar di sana ada kelompok yang ketiga. Qala annaha hunatis manfa'itan ghairu ma dzakarahu sa'il. Ya. Bahwasanya di sana ada kelompok ketiga yang tidak disebutkan oleh penanya, ya. Tidak disebutkan. Wa huwa anna hadzal muqaddara qudira bi asbabin. Ya. Bahwasanya apa-apa yang Allah takdirkan itu ditakdirkan dengan sebab-sebabnya, ya. Allah menetapkan sesuatu itu dengan sebab-sebabnya, ya. Enggak semata-mata Allah takdirkan kenyang, tiba-tiba seorang langsung kenyang, ya. Enggak makan, enggak minum, penuh perutnya, ya. Qala min asbabihi ad-du'a, dan di antara sebab, ya, terlaksananya apa yang Allah takdirkan itu adalah ad-du'a, ya. Sebab terjadinya apa yang Allah tetapkan itu adalah ad-du'a. Qala falam yuqaddar mujarradan an sababihi, maka sesuatu itu tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan semata-mata tanpa ada sebabnya. Qala walakin qudira bisababihi, bahkan akan tetapi sesuatu itu ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Maka kenyang ada sebabnya makan, ya. Dan seterusnya. Fama ta'atal abdu bisabab waqa'al maqdur. Maka kapan saja seorang hamba mendatangkan sebab-sebab tersebut, maka akan terjadi apa yang Allah takdirkan, ya. Maka akan terjadi apa-apa yang Allah takdirkan. Wa mata lam yati bisababin tafal maqdur. Sebaliknya, kapan saja seorang tidak mendatangkan sebab-sebabnya, maka akan tidak ada, ternafikan apa yang ditakdirkan itu, ya. Qala wa hadza kama qudira sibau warriyu bil akli wasurbi wa qudira al waladu bil wadi. Maka yang demikian ini seperti sebagaimana ditakdirkannya, ditetapkannya kenyang, ya, dan puas dari minum itu dengan akal, dengan makan dan minum, ya. Seorang menjadi kenyang itu dengan makan dan minum, ya. Demikian pula Allah tetapkan datangnya anak itu dengan nikah, ya. Wa qudira husuluz zar'i bil badri. Demikian pula Allah takdirkan adanya tanaman itu dengan menyemai, ya, dengan disemai bibitnya. Wa qudira khuruju nafsil hayawani bidzabhi. Demikian pula ditakdirkan keluarnya nyawa binatang itu dengan disembelih, ya, dengan dibunuh. Wa kadzalika duhu qudira dukhulul jannah bil a'mal. Maka demikian pula masuk jannah itu ditakdirkan dengan amalan-amalan, ya. Ditetapkan dengan adanya amalan-amalan. Wa dukhulun nar bil a'mal. Demikian pula masuknya an-nar itu juga ditetapkan karena sebab amalan-amalan. Nah, maka ini kelompok ketiga, ya. Ini yang benar, bahwasannya semua yang Allah takdirkan itu dengan sebab-sebabnya, ya. Bukan semata-mata kalau Allah takdirkan sudah pasti terjadi, enggak usah capek-capek, enggak usah berusaha, ya. Atau sebaliknya, kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terjadi. Tidak perlu capek-capek. Taib qala wa hadzal ismu huwal haq. Maka ini adalah bagian yang hak. Wa hadzal ladzi hurimahu sa'ilu wa lam yuwaffaq lahu. Dan perkara inilah yang penanya itu diharamkan darinya, terhalangi darinya dan tidak diberikan taufik padanya. Baik. Qala wa hina idzin fad'u min aqwal asbab. Maka doa adalah sebab dari sebab-sebab yang paling kuat terjadinya apa yang Allah tetapkan, ya. Apa yang Allah takdirkan itu akan terjadi dengan sebab-sebab, ya. Dan sebab yang paling kuat itu adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza qutira wuqu'ul mad'u al-mad'u bihi bid'a lam yasiha an yuqala fa idza bid'a, maka jika ditetapkan terjadinya apa yang dia berdoa padanya itu dengan doa, maka tidak sah, tidak benar dikatakan tidak ada faedahnya doa itu, ya. Kenapa? Karena sesuatu itu terjadi karena sebab doa tersebut, ya. Karena sebab dilaksanakannya sebab-sebab, ya. Sebab-sebab terjadinya apa yang ditetapkan, dan sebab yang paling kuat terjadinya apa yang telah Allah tetapkan itu dengan doa. Qala kama la yuqala faidata fil akli wasurbi, sebagaimana tidak tepat dikatakan tidak ada faedahnya kamu makan, kamu minum, ya. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, nanti sudah kenyang sendiri, ya. Qala wa jamil harakat wal amal, demikian pula seluruh gerakan dan amalan-amalan yang lain, ya. Kalau ingin terhindar dari bahaya sesuatu, maka dia menghindar, ya. Dia berusaha menyelamatkan diri. Bukan sudah ada bahaya, dia diam saja. Sudah, saya pasrah. Kalau Allah takdirkan mati, sudah mati. Saya lari ataupun tidak, masih mati. Tidak demikian, ya. Qala walaisa syai'un minal asbabi anfa min addu'a wala ablaq fi husulil matlub, ya. Maka tidak ada sesuatu pun dari sebab-sebab yang paling bermanfaat, yang paling puncak dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan doa, ya. Tidak ada sebab yang lebih bagus, yang lebih tepat untuk mendapatkan keinginan seorang nabi itu selain doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Waktunya, ya. Bisa dipahami, ya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Nasallallahu ala taufiqil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.